ke 19. Taib, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau disampaikan, baik dari Palu, Uso, Minahasa, ya, juga Nubuk Linggau. Tafadhal ya ikhwan. Taib, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini, kita akhiri. Naam, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.